Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita tidak perlu ragu dan tidak perlu takut untuk mentahdir channel Jursela dan kawan-kawan yang sudah ditahdir oleh para ulama, dan bahkan itu merupakan prinsip Ahlus Sunnah. Karena ulama sudah berbicara, maka kita berbicara. Nah, di antara wasiat para ulama tadi, selesai, intahal amr. Jangan dipercaya isinya, ditinggalkan, dan sampaikan kepada yang lainnya untuk mengikuti bimbingan ulama ini. Kemudian juga, di antara apa yang sudah disampaikan oleh ulama kita, yaitu nasihat dan bimbingan yang ada dalam sautiyah Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala. Kita juga harus menyebarkan dan menyampaikannya. Nah, karena ya tadi yang sudah kita lewati bersama seperti itu. Qul bima qalu, bicara dengan apa-apa yang mereka sudah berbicara, para ulama salaf dan juga ulama salaf pada setiap zaman. Maka di antara isi bimbingan Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah setelah asatidah mengirim kepada Syekh Al-Bukhari, itu kan yang dikirim Al-Awraq Al-Mursalah, kumpulan ya semacam malzamah gitu, kumpulan sekian lembar diikuti dengan ada mudzakirah. Jadi ada tiga yang dikirimkan oleh asatidah kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari. Dan ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam sautiyah beliau, dalam audio beliau. Dan audio beliau ini juga sesuatu yang asatidah berkomitmen untuk menjalankannya. Sehingga wasiat ulama yang tadi 10 Rajab itu sekitar bulan Februari 2021 itu, dan juga sautiyah Syekh Abdullah Al-Bukhari itu dijadikan landasan dalam Bain Iltizam. Dan sautiyah ini juga Syekh Abdullah Al-Bukhari sendiri yang menyebarkannya di channel resmi beliau. Sehingga kita jangan ragu untuk menyampaikan, untuk berbicara dengan isi dari nasihat beliau. Kita jangan ragu untuk mengamalkan isi dan bimbingan beliau, isi dari sautiyah tersebut. Di antara perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari dalam sautiyah tersebut, yang pertama itu kan apa yang disebutkan? Setelah membaca Al-Awraq, kumpulan kertas sekian lembar itu, juga ada mudzakirah, ya, beberapa lembar, kemudian juga ada wal kutayyib, ada buku kecil juga, itu kan data-data semua dikirim oleh asatidzah kepada Syekh Abdul Bukhari, Syekh kemudian membaca seperti itu, melakukan mutala'ah. Nah, katanya Syekh Abdul Bukhari, faqad tala'tu, sudah dipelajari, dicermati, dilihat, dibaca. Yang pertama kali disebut adalah beliau hafizahullah, annal amra la yatahammal kull hadha asyqaq wa hadha alfiraq alladhi jara bainakum wa tasabbaba fi iskalin bainal ikhwah wa tullabil ilm. Ini kan nasihat yang luar biasa seharusnya. Bagi salafi ini kan jadi sesuatu yang berharga, nasihat emas yang seharusnya sudah diamalkan. Perkaranya itu tidak boleh untuk membawa kepada asyikok, perpecahan ini, wahadhal firok, perpisahan ini, tercerai berainya ini, enggak boleh. Alladzi jara bainakum, yang dimana ini sedang terjadi di antara kalian. Ini Syekh Abdul Bukhari bercerita tentang kasus yang sekarang menimpa Indonesia. Syekh mengatakan ini terjadi perpecahan di Indonesia. Enggak boleh ini perkara ini sampai membawa perpecahan. Enggak boleh akhirnya menjadi penyebab iskal. Problem di antara ikhwah dan tulabul ilm, para asatidzah. Ini kalamnya Syekh Bukhari, kita harus sabarkan, kita harus berbicara dengan kalam ini. Seperti itu. Makanya kata beliau, wa ana fa ana usi al ikhwa haula jami'an min kila al fariqain. Aku mewasiatkan kepada seluruh ikhwah dari kedua belah pihak, awalan an yattaqullaha azza wa jalla fi hadhihi ad-da'wah wa la yakunu sababan fi tashwihiha wa tamziqiha wa tafriqiha. Coba luar biasa, ini harusnya kita bantu, sebarkan. Channel-channel, gak usah diikuti, gak usah dilihat. Sudah ditahdir oleh para ulama. Apa nasihatnya? Untuk semua pihak bertakwa kepada Allah dalam dakwah ini. Untuk jangan menjadi sebab tercoreng-morengnya nama baik dakwah ini. Jangan menjadi sebab perpecahan. Jangan menjadi sebab tercerai-berainya dakwah ini. Fa ahlu sunnah wal jamaah ahlu ijtima' wattifaq 'alal haq. Nah, ini kan seperti ini. Kalau kita semuanya meyakini bahwa kita ahlu sunnah, ya. Maka kata Syekh Abdul Bukhari, ini bukan perkataan Syekh Abdul Bukhari yang pertama kali. Sebelumnya para salaf juga sudah menyebutkannya seperti ini. Ahlu sunnah itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, itu adalah ahlu ijtima' wattifaq 'alal haq. Bersatu berkumpul di atas al-haq. Wa amma ahlul ahwa famin sifatihim mufaraqatul haq. Mufaraqatul haq wa mufaraqatu ahlil haq wa adamul ijtima'. Adapun pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, di antara sifatnya adalah berpisah. Misalkan diri dari al-haq. Dari ahlul haq juga. Dan di antara sifatnya apa? Tidak mau bersatu. Makanya kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari melanjutkan. Fayajibu an tattaqullaha azza wa jalla. Kalau tadi nasihat, itu untuk seluruh kedua belah pihak. Sekarang nasihat ini dikhususkan kepada asatidzah. Makanya memakai dengan domir kalian. Karena memang surat ini, nasihat ini ditujukan kepada asatidzah. Karena asatidzah yang memberikan data, kemudian dijawab, direspon oleh Syekh Abdul Bukhari, data-data tersebut dengan bimbingan dan nasihat ini. Maka yang berikutnya, Syekh Abdul Bukhari memakai domir mukhatab, kalian, antum, wajib untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam dakwah ini. Wala tusyawwihuha bimisli hadhil af'al. Jangan kalian wahai asatidzah untuk mencoreng-moreng dakwah ini dengan perbuatan-perbuatan seperti ini yang telah terjadi ini. Jangan. Di dalam isi juga Syekh menyebutkan masing-masing wajib untuk rujuk. Semuanya yang salah wajib untuk rujuk. Wa in kana minal akhluq man khata yajibu alaihi an yarji'a anhu. Kalau memang akhluk man, yaitu Ustaz Luqman bin Abdul Salah, maka wajib bagi beliau untuk rujuk. Wa in kana minkum khata ya aidan yajibu alaikum an tarji'u anhu. Dan juga kalau kalian ada salah, yaitu asatidzah, juga kalian wajib untuk rujuk. Ini hal seperti ini kita harus terus sebarkan, sampaikan kepada ikhwan salafiyin, kepada umat. Karena sudah jelas perkaranya, ulama sudah berbicara, jangan sukut. Setelah ulama berbicara baru mengatakan sukut, sukut, sukut. Diam, diam, diam. Hadza khata'. Nah, diam itu tadi sudah kita lihat bersama, kalau belum jelas perkaranya. Ulama sudah berbicara, berbicara ya akhi. Nah, jangan diam, jangan dibalik. Kemudian juga Syekh menasihatkan bahwa perkara ini jangan masuk masalah-masalah pribadi. Munawalatu hadzal amr wan nadhar fihi la yakhda li hudhudhin nafas wal umur asy-syakhsiyah. Hal ini jangan masuk urusan pribadi, sakit hati, akhlak-akhlak jelek ini kemudian sakit hati enggak senang. Jangan, kata Syekh, innama mizanu dzalik huwal manhajus salafi alladzi alaihi al-ijtima'. Barakallahu fikum. Mizannya itu, timbangannya itu adalah manhaj salafi. Ya. Dibangun di atasnya apa? Al-ijtima'. Awal Syekh sudah mengatakan jangan seperti ini caranya. Kan heran ketika kemudian masih ada yang tidak mau bersatu. Bimbingan kibar sudah ada. Seperti itu. Ustaz Luqman memiliki keutamaan, Ustaz Muhammad As-Sawet memiliki keutamaan, Ustaz Usama bin Nahri memiliki keutamaan. Ini kan bimbingan ulama yang awal tadi 10 Rajab. Berarti enggak ada masalah. Asatidzah enggak ada masalah, Ustaz Luqman juga enggak ada masalah. Disuruh untuk bersatu. Ini nasihatnya ulama. Bahkan kata Syekh Bukhari, ternyata yang dikirim kepada beliau dari asatidzah itu ya ternyata juga ada poin kritikan itu asatidzah itu sendiri. Ustaz Luqman juga ada poin kritikan. Asatidzah juga ada. Seperti itu. Nah, yang dituntut rujuk bukan hanya Ustaz Luqman, tapi juga dari pihak asatidzah tadi sudah kita sebutkan, semuanya wajib untuk rujuk. Sehingga permasalahannya apa? Ya sudahlah, masing-masing ada kekeliruan, kesalahan. Selesai. Ayo bersatu. Di atas al-haq. Perkaranya sudah dibaca oleh para ulama, diketahui. Kan ini juga asatidzah sendiri, Ustaz Qomar ini yang meminta untuk dibawa kepada Syekh Abdul Al-Bukhari. Disampaikan kepada Ustaz Raifi. Seperti itu. Makanya kemudian beliau hafizahullah ta'ala Syekh Abdul Al-Bukhari di antara nasihatnya, dan insya Allah antum sudah tahu lengkapnya, tapi di antara isi nasihatnya yaitu bahwa ternyata berbagai pihak yang ada itu tidak diam. Sebelum ulama berbicara tidak diam. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, fa indi minal wasa'iq aidan ma yadullu ala annahu yahsulu kila wa qal wa kalam wa ta'lib wa hadza ghairu sahih. Nah, aku punya bukti, sekian bukti yang menunjukkan ada ternyata perbincangan, omongan-omongan, hasutan-hasutan dari pihak asatidzah. Ada ternyata, bukan diam, enggak. Ada ternyata Syekh Bukhari punya buktinya, punya wasaik. Maka dari Syekh Bukhari, wa hadza ghairu sahih, yang seperti ini enggak benar. Wa la yumkin an yuwafaq alaihi al-ikhwah ayyankan. Ikhwah, Di sini maksudnya ikhwan yaitu asatidah. Karena memang ini surat ditujukan kepada asatidah. Maka kata Syekh Abdul Al-Bukhari, hafizahullah, tidak mungkin untuk ikhwah asatidah ini dibenarkan. Artinya apa? Tidak ada yang mengingkari sampai detik ini. Dan mudah-mudahan terus kita berharap entah Ustaz Luqman dan yang bersamanya atau asatidah dan kita semuanya untuk terus diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dakwah salafiyah. Maka sampai detik ini yang kita yakini semuanya salafiyin. Tapi kalau sudah terkait permasalahan ini, ya, asatidah enggak dibenarkan perbuatannya. Enggak disetujui. Ya jadi jangan diikuti. Nah, seperti itu. Mereka salafiyin, alhamdulillah salafiyin sampai detik ini. Ustaz Luqman salafi, salafi. Ustaz Raifi salafi, salafi. Alhamdulillah sampai detik ini. Dan semoga kita juga semuanya tetap diistiqomahkan di atas dakwah salafiyah. Tapi kalau untuk urusan fitnah ini, asatidah tidak dibenarkan perbuatannya ala Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Artinya apa? Ya jangan diikuti. Sekarang seperti itu. Jangan taklid. Nah, salah, enggak benar. Nah, makanya kan kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari itu ketika membaca yang dikirim oleh asatidzah itu melihat kata Syekh Abdul Al-Bukhari, fi hati krar kathir, di situ banyak poin-poin yang diulang-ulang. Wa fahimtu min hadzal tikrar at-tadkhim aw at-tahwil. Dan aku pahami dari pengulangan-pengulangan poin-poin yang disampaikan oleh asatidzah kepada syekh itu maksudnya apa sih? Tadkhim wa tahwil. Membesar-besarkan permasalahan, membuat seram permasalahan. Hakikatnya ada kesalahan Ustaz Luqman. Dan beliau sudah taubat. Dan Syekh Abdul Bukhari tidak mempermasalahkan. Seperti itu. Nah kita kan iya, sama ada salah. Ada. Nah. Dan beliau sudah taubat. Oh, masih tidak mempermasalahkan. Permasalahan itu kan bukan jember. Kita tidak ingin bertakut kepada siapapun. Termasuk kepada jember. Kepada Ustaz Luqman, Ustaz Raifi, Ustaz Alfian dan yang lainnya. Kalau seandainya para ulama mengatakan tinggalkan jember. Setelah ulama melihat, menelaah, ternyata itu yang betul menjadi hujah, burhan yang layak untuk kemudian jember tinggalkan, maka kita katakan kita tinggalkan. Itu kan prinsip kita, kembali kepada bimbingan ulama. Tetapi aktualnya, alhamdulillah tidak seperti itu. Nah, ya, apa lagi sekarang? Makanya kata Syekh Abdul Al-Bukhari ketika memberikan nasihat ketika rombongan Ustaz Luqman dan yang lainnya umrah kemarin, mengatakan fitnah sudah selesai. Nah, asatidzah kok yang memberikan data-data kepada Syekh Abdul Al-Bukhari. Makanya Syekh Abdul Al-Bukhari mengatakan fitnah ini sudah selesai. Artinya apa? Sudah, hakikatnya sudah jelas, tahu. Sudah, enggak ada iskal sebetulnya, sudah semuanya jelas. Tinggal masing-masing dari kita aja mau ikut selesai apa, mau menerus-neruskan. Nah, ini kan akhirnya keluar dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i tadi. Nah, kif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffu anhu. Ini kalau salaf bimbingan seperti itu, kita seharusnya mengikuti metode salaf. Nah, kalau ulama diam, kita diam. Berhenti, kita berhenti. Ulama berbicara, kita berbicara. Ulama menahan, kita ikut menahan. Nah, kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah akhirnya akan memberikan nasihat yang berharga dalam sautiah ini. Ya. Beliau mengatakan, yakni ala kulli hal la yaslam ahad barakallahu fikum. Nah, enggak ada masing-masing yang selamat dari kesalahan. Jangan hanya ini merasa yang salah satu pihak, yang masing-masing ada salahnya, sudah selesailah. Makanya kan setelah itu ada bain iltizam. Di situ ada suluh, mengulurkan tangan, perdamaian, ini kan luar biasa, isinya bagus, tinggal kita mengamalkan atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian Syekh menutup nasihat ini di antara yang terakhir apa? Ini kan teguran sebetulnya. Fama hakadza yas'adu turadul ibil. Bukan begitu caranya wahai Sa'ad, unta itu digembalakan. Nah, karena si Sa'ad ini tidak beres dalam menggembala unta. Itu sebuah ungkapan Arab yang mengatakan orang itu kalau tidak mampu mengatasi atau memegang suatu permasalahan, nah ini dipermisalkan dengan ini. Bukan begitu caranya Sa'ad, unta itu digembalakan bukan begitu caranya. Artinya orang ini enggak punya kemampuan. Orang ini tidak tepat untuk menangani permasalahan. Akhirnya terjadi kekacauan demi kekacauan. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Terakhir ana ingin sampaikan di sini nasihat buat ana pribadi dan kita semuanya. Apa yang disebutkan oleh Hudzaifah, sahabat yang mulia, Hudzaifah bin Yaman. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, fa'lam, ini disebutkan dalam kitab Al-Ibanatul Kubra, fa'lam annadzalalata haqqud dalalah, anta'rifa ma kunta tungkir, wa tungkir ma kunta ta'rif, wa iyyaka wa talawun, fa'inna dinallahi wahid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benar kesesatan adalah ketika engkau menganggap baik sesuatu yang dulu engkau anggap itu mungkar. Dan engkau sekarang mengingkari yang dahulu engkau anggap itu sesuatu yang baik. Hati-hati dari talawun, berubah-rubah. Dulu prinsipnya begini, sekarang kok prinsipnya seperti itu. Hati-hati. Wa iyyaka wa talawun. Talawun artinya berwarna-warni. Makanya Dzulqarnain oleh Syekh Rabi dikatakan apa? Mutalawin. Enggak. Sekarang ngomong gini, nanti ngomong gitu. Prinsipnya ini enggak jelas. Enggak kokoh. Fa inna dinallahi wahid. Agama Allah itu satu. Al-haq al-haq. Batil batil. Seperti itu. Enggak mungkin berubah-berubah. Beliau juga mengatakan dalam kitab yang sama, Al-Ibanatul Kubra. Idza ahabba ahadukum an ya'lama asabathul fitnah am la falyandur. Apabila salah seorang di antara kalian ingin untuk mengetahui apakah dirinya ditimpa fitnah, hatinya itu terfitnah atau tidak, maka hendaklah dia melihat. Fa in kana ra'a halalan kana yarahu haraman faqad asabahul fitnah. Apabila dia melihat perkara itu halal sementara dulunya dia menganggap itu haram, maka sungguh dia sudah tertimpa fitnah dalam hatinya. Dulu prinsipnya seperti ini, sekarang berubah. Dulu prinsipnya kembali kepada ulama, beramal dengan apa yang disebut ulama. Sekarang, ulama enggak maksum. Ulama bisa salah, bisa benar. Dulu prinsipnya kembali kepada ulama, beramal. Luar biasa dulu. Sekarang, wasoya ulama yang pertama tidak disebar, sautiyah Syekh Bukhari juga tidak disebar. Wasoya ulama malah berusaha didustakan, ini kan wawoyun kan seperti itu. Orang-orang rendahan yang sukanya ngerusak, yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Bukhari disifati dengan wawoyun. Maka hati-hati dengan talawun ini. Wa in kana yara haraman kana yarahu halalan faqad asabathu. Apabila dia sekarang mengatakan itu haram sementara dulu mengatakan bahwa itu halal, faqad asabathu, itulah fitnah dia sudah menimpa dirinya. Nah, disebutkan pula oleh Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradi, beliau suatu ketika ditanya, ma alamatul khudlan, apa tanda-tanda ciri-ciri orang khudlan? Khudlan ini tidak mendapatkan taufik dari Allah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Qala an yastakbihar rajulu ma kana yastahsin wa yastahsina makana qabihan. Seseorang menganggap jelek yang dahulunya dia itu anggap baik dan sekarang menganggap baik yang dulunya dia anggap itu sesuatu yang jelek. Ini tanda-tanda al-khudlan wal-iyadu billah. Al-khudlan, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.